Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita sudah melewati dua syarat syafa'ah, yaitu ayakuna biiznillahi ta'ala wa ayakuna al-mashfu'u fi mashfu'u lahu min ahli tauhid. Nah, قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناها. فهؤلاء, maka mereka itu orang musyrik itu, ya, سمعوا بالشفاعة, mereka mendengar tentang syafaat, mereka mendengar tentang syafaat, ولا عرفوا, dan mereka tidak tahu, tidak mengerti maknaha, tentang maknanya. Mereka tidak tahu maknanya. Mendengar tentang syafaat, ada syafaat, ya. Tetapi mereka tidak tahu maknanya. Nah, warahu, warahu yatlubunaha min haulai biduni ibnillahi azza wa jall. Warohu, dan mereka pergi. Rohu yakni zahabu. Rohu semakna dengan zahabu. Mereka pergi yaktulubunaha, mencari syafaat yang mereka dengar itu, min haulai, dari mereka, yakni sesembahan-sesembahan mereka itu, yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah, orang-orang mati yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah, sebagai orang-orang soleh, ya, mereka mendatangi kuburan mereka untuk mencari syafaat itu di sisi kuburan mereka. Biduni idnillahi azza wa jal, tanpa idin dari Allah azza wa jal, ya. Bahkan lebih fatal lagi, ya, meskipun sebenarnya hakikatnya sama, sama-sama syirik, ya, yakni meskipun memintanya, mencarinya di kuburan orang soleh, wali, ataukah kuburan nabi sekalipun, ya, itu tetap syirik. Naam, tapi lebih fatal lagi dari segi kebodohan, bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Nah, la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Nah, bal talabuha, bahkan mereka mencarinya syafa'at itu, liman huwa musyrikun billah, untuk orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin? La tanfa'u syafa'atu syafi'in. La tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat baginya syafa'at para pemberi syafa'at. Fa'ulai yajhaluna ma'na syafa'atil haqqati was syafa'atil batilah. Fa'ulai, maka mereka itu, ya, yajhalun, mereka bodoh, tidak tahu makna syafa'ah. Al-haqqa, makna syafa'at yang benar, dan makna syafa'at yang batil. Mereka tidak bisa membedakan hakikat syafa'at yang benar, hakikat syafa'at yang batil. Mereka tidak tahu hakikat syafa'at. Nah, oleh karena itu mereka sesat. Dhallu sabila. Baik. Kemudian kata Syekh hafizahullah, الشفاعه لها شروط ولها قيود ليست مطلقه يا syafaat itu ada syarat-syaratnya, ada quyud, ada pembatas-pembatasnya, pengikat-pengikatnya, di pembatas-pembatasnya. Laisat mutlaqatan, bukan syafaat itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlakah, sifatnya mutlak lepas ya, tanpa pembatas, pengikat, tanpa syarat. Tidak. Tidak mutlak seperti itu. Melainkan ada pengikat-pengikatnya, pembatas-pembatasnya, syarat-syaratnya. Baik. Fa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun nafaha Allahu azza wa jalla wa ala. Syafa'ah. Syafa'at yang nafaha, yang dinafikan, ditepis oleh Allah jalla wa ala. Wa hiya as-syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala, yaitu syafa'at yang dicari bi ghairi idnihi, tanpa seizin Allah ta'ala. Fala yashfa'u ahadun, fala yashfa'u ahadun, maka tidak akan bisa ya, seseorang tidak akan bisa memberi syafaat. Fala yashfa'u ahadun, seseorang tidak akan bisa memberi syafaat indallah, di sisi Allah, illa biidnih, illa biidnih, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyina. Afdalul khalq, makhluk yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah, dan beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ingin, an yashfa'a, memberi syafaat, li ahli al-mawqifi, untuk orang-orang yang sedang menunggu pengadilan Allah ta'ala, berdiri menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar, yaumal qiyamah, di hari kiamat, yakhirru sajidan, Nabi Muhammad alaihissalam terlebih dahulu, yakhirru sajidan, beliau bersujud, ya, menurunkan, menjatuhkan tubuhnya ke tanah, bersujud, baina yadai rabbih, di hadapan Rabb-nya, di bawah arasy. Wa yad'uhu, dan Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuthni alaihi, menyanjung Allah. Wala yazalu sajidan, dan senantiasa beliau sujud, berdoa, memohon, memuji Allah, menyanjung Allah. Ya, dan pada sujud tersebut Nabi mengabarkan bahwa Nabi fatahallahu alaih min mahamidih ma lam yuftah lahu qabl, dibukakan bagi Nabi alaihi salatu wasalam puji-pujian bagi Allah, yang dibukakan bagi Nabi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang disebut-sebut oleh Nabi untuk memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah pada sujudnya, itu yang belum diajarkan sebelumnya, hanya diajarkan saat itu. Hatta yuqalalah, sampai dikatakan kepadanya, yakni Allah ridho ya, dan mengizinkan kepada Nabi untuk beri syafaat, dikatakan kepada Nabi, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, yakni bangun dari sujudmu, waqul, dan katakan, sampaikan, tusna, engkau akan didengar. Wasfa' tusyaffa', wasfa' dan berilah syafaat, tusyaffa', niscaya syafaatmu dikabulkan. Ya, ini potongan hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, hadis Anas radhiyallahu an. Ini adalah as-syafaatul uzma namanya, yang diceritakan secara ringkas singkat di sini yang disinggung oleh Syekh, yaitu as-syafaatul uzma, syafaat teragung, syafaat terbesar yang hanya diberikan kepada satu orang dari hamba-hamba Allah, yaitu hamba Allah yang termulia Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah al-maqamul mahmud, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji di hari kiamat di padang mahsyar, ketika barakallahu fikum ahlul mawqif, orang-orang berdiri di padang mahsyar menanti pengadilan Allah Ta'ala, menanti diproses, diadili oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan mereka menderita, tegang, ya, takut, cemas, ya, mereka berdiri, ya, di hari itu dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala mereka hanya sejarak 1 mil, ya, yang boleh jadi 1 mil ukuran kilometer atau 1 mil batang celak, ya, kurang dari sejengkal. Nah, dan keringat ya, masing-masing orang dia dipenuhi oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalannya, bahkan ada yang sampai tenggelam semulut, ya, ada yang sedada, ada yang sepinggal, dan seterusnya. Nah, ke bawah selutut, ada yang telapak kakinya ini sampai 2 mata kakinya, berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Al-Mu'in, kondisi seperti itu, mereka ingin cepat lepas dari kondisi itu, sehingga mereka berinisiatif mendatangi Nabi Adam agar memberi syafaat, ya, yakni memberi syafaat, menolong mereka menghadap kepada Allah agar segera diadili, sehingga mereka lepas dari kondisi itu. Nah, singkatnya, ya, Nabi Adam menunjuk kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menunjuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menunjuk kepada Nabi Musa, Nabi Musa menunjuk kepada Nabi Isa, Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad alaihi wa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW yang datang sujud di bawah arasy, yang kita dengar ceritanya tadi. Jadi Nabi tidak langsung, ya, tidak langsung begitu meminta agar memberi, agar tidak langsung memberi syafaat begitu di hadapan Allah. Ya, tidak langsung mengemukakan syafaat yang ingin disampaikannya untuk mereka. Tidak. Minta izin dulu. Ya. Minta keridhaan Allah Ta'ala. Sujud dulu. Berdoa, memuji Allah dengan puji-pujian digambarkan tadi. Sampai akhirnya Allah ridha, mengizinkan. Dia disuruh bangkit dari sujudnya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan bangkit dari sujudnya. Dan dia dikatakan, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasfa' tusaffa'. Prosesnya sedemikian rupa. Ya. Jadi fala yashfa'u illa ba'da al-idn. Ya, jadi Nabi SAW sendiri tidak memberi syafaat kecuali setelah diberi izin. Nah. Ini syarat. Syarat pertama, ya, sudah kita lewat, ya. Bahwa syafaat, pemberi syafaat itu, ya, harus dengan seizin Allah. Tidak bisa tanpa seizin Allah. Nah. Baik. Syafaat yang kedua, yaitu yang berguna syafaat itu untuknya, yang bisa diberi syafaat, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala amalannya dan ucapannya. Nah, yaitu dia dari kalangan na'am ahli tauhid. Nah, dari kalangan muwahhidin, seorang muwahhid. Nah, yang bersih dari syirik. Baik. Itu nanti masih ada penjelasan tentang itu, kita baca pada penjelasan berikutnya, nah, karena waktunya sudah habis. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.